Yahya, bab 16. Bi sengko jeria e kabele kabe kabekna. Supaya bekna tak sampai amurtad, bekna bakal lepak keluar dari kenangan-kenangan kebaktian. Ben esetong bekto, orang semate bekna bakal apa ngerasa ngelakoni jeria, menangka pengabdian ke Allah. Bekna e pakanta jeria bi reng-oreng jeria, sebab reng-oreng jeria tak tahu karama, ben tak tahu ka sengko. Tapi setiap bi sengko, bekna lai belai perkara jeria. Sebab menjeria kedatian ebu diare. Bekna bakal enga ajak jeria kapi. Bik sengkok lai kabele kabekna. Perkara ria bik sengkok tak kabele kabekna dari da adekna. Sebab sengkok apolong ben bekna. Tapi setia sengkok entara kasengotos sengkok. Tapi yang terna bekna. Tadak setonga siatanya. De emak sengkok. Setia saklan jeria kapi. Bik sengkok e kabele kabekna. Bekna lama-lala juso saatena. Tapi sengkok ngocak sabendera ka bekna. Ka bekna lebih bagus mon sengkok mangkat. Sebab mon sengkok tak mangkat. Panolong rua tak kira rabu ka bekna. Tapi mon sengkok mangkat. Sengkok ngotosa rojeria ka bekna. Rojeria mon la rabu. Bekal anyata agia kadunya ria. Si sabendera artena dusa. Pak apa sebender ben perkara okomena Allah. Rojeria bekal anyata agia. Jak tak percaya ke sengkok ria dosa. Jak sengkok bener. Sebab sengkok entara kerama. Ben bekna bekal tak nengaliana sengkok boleh. Ben jak Allah ria. La mulai ngokom. Sebab sengobase dunya ria. Layokom. Gik benyak sekoca agia sengkok ka bekna. Tapi setia ria bekna kita sanggup narema. Tapi mon rojeria la rabu. Ia Arya rose anyata aki bareng sebender perkara Allah. Bekna bekale tontona supaya bekna tahu kesekabiana bareng sebender. Rojeria tak ada buah dari salerana dibi. Tapi ada buah kia pak apa selai pearsa salerana. Serta bekal apare ngaoning ka bekna. Apa sekadadiana ibu diare. Rojeria bekal ngagung agia sengkok. Sebab apa sepenah apa ka bekna. Eta remak rojeria dari sengkok. Pak apa sebodai ramah tangan di? Jeria sabebe. Arapa sengkok mek ngocak. Jak seepan apa rojeria kabekna. Eta rema salerana dari sengkok. Sekeja agi bekna bekal tak nengaliana sengkok boleh. Ben sekeja agi kia. Bekna bekal nengaliana sengkok. Red morete isa. Bede se saling atanya kantari. Apa maksudnya salerana adabu? Sekeja agi bekna bekal tak nengaliana sengkok boleh. Ben sekejap aki kia bekna bekal nangaliana sengkok. Beria kia guru tau ada bu. Sengkok entara karama. Apa maksudnya ya? Redmo rete jeria pada salingatanya terus. Apa maksudnya sekejap aki? Sengkok ben bekna mi tak ngerti. Apa seeka debu salerana ruah? Isa ngagelis jok redmo rete jeria atanya aka salerana. Deti laju ada bu. Gelak sengkok ngocak. Sekeja aki bekna bekal tak nengalian sengkok boleh. Ben sekeja aki kia. Bekna bekal nengalian sengkok. Jeria ya. Sepadai kecaca bekna. Bekna papar caja ya. Bekna bekal nangisah. Tapi tunya bekal gembira. Bekna bekal sosa. Tapi kasosana bekna jeria. Bekal auba adeti kegembiraan. Mon orang bebini barak rembi. Atena sosa. Sebab lah napak bektona senangku ngesangsara. Tapi mon anak nala lahir, bebinik jeria lopah kakak sangsara ena, sebab atena perak polana beda bebeji selahir katunya. Beria kia ben bekna, satia bekna sosa atena, tapi sengkok tak temua pole ben bekna, deti atena bekna bakal perak ke. Ben tada orang sebisa ngalak ka perak gen jeria, dari atena bekna. Iyare jeria, bekna tak kira nyatanyaan apa-apa pole ka sengkok, bekna papar caja ya. Apa sepenta bekna karama kala bentang nyama? Tanto bi rama e parenge. Sampai setia bekna kita tahu minta apa-apa kala bentang nyama. Mara minta. Bekna tanto e parenge. Me oleh kagumbirakna bekna sampurna. Kapi jeria bi sengkok itu toragi ka bekna ngangkui perumpamaan. Tapi munlah napak bektona. Sengkok tak ngangkui perumpamaan boleh. Tapi sengkok rang terangna. Notoragi perkara rama. Ebek to jeria, bekna bekal minta akarama, kala bentang nyama. Bik sengkok bekna ebelekna, jek sengkok tanyo onagia bekna karama. sabab Rama dibi taresna kabekna. Rama taresna kabekna, polana bekna taresna kasengko. Ben partaja, jek sengko ria datang dari Allah. Pacet sengko ria dari Rama, ben datang katunya ria. Tapi setia sengko onture dari tunya ria, abali ya ke Rama. Retmo rete isa laju mator. Semakin junan dalam abu deburang terangan, tak mabi ngagui parumpamaan. Semakin abdi dalam sedaya oning cek junan dalam ngageli pun apa asaus. Oring tak mabi atanya ka junan dalam. Dedi abdi dalam sedaya pada parcaja cek junan dalam kadito dari ala asalipun. Debuna isa. Dedi setia baknala percaja. Kaya ngae ya. Bekal na apa baktona. Lamala senyatana baktona lan apa. Bakna bakal pasal buden. Bakna bakal mulia ka bengkona bang sebeng. Sengko, itu na agia kedibian. Tapi sengko saungguna tak kedibian. Sabab sengko apolong benrama. Arya kapi bi sengko eka bala kabakna. Sepaja bakna taran temah. Polana bakna masetong ben sengko. Bakna bakal nyangsara itunya. Tapi pakelar atena bakna. Sengko, lama kalah dunia.